Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qawluhu fayantahi Jibril bil wahi ila haythu amarahu Allah jalla wa az minas sama wal ard, wa hadha tamamul hadith. Sampai Jibril berhenti di orang yang Allah kehendaki untuk wahyu itu disampaikan kepadanya. Wal ayatul madhkura fi karena perkataannya, mendengar perkataannya takut dan begitu wibawanya, dan makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi, goncang, gemetar karena takut mendengar firman-Nya. Al-Kamil fi dzatihi wa sifatihi, dialah yang maha sempurna pada zat dan sifat-Nya. Wa ilmi wa qudratih, pada ilmu dan kekuasaan-Nya. Wa mulkihi wa izzihi wa ghinahu an jami'i khalqih, juga karena kepemilikan-Nya, kemuliaan dan maha kaya-Nya. Ghinah dalam artian Dia tidak butuh sama sekali dari makhluk-Nya, bahkan kepada seluruh makhluk-Nya tidak membutuhkan apa-apa. Waftiqaruhum jami'uhum ilai, justru mereka semua butuh kepada-Nya. Wa nufudhu qadarihi wa tasarrufihi fihim li ilmi wa hikmati, juga takdir dan tasarruf, apa yang Allah perintah, apa yang Allah putuskan, pasti itu terjadi pada mereka semua, makhluk-Nya. Demikian karena luasnya ilmu Allah dan hikmah-Nya. La yajuzu syar'an wala aqlan an yuj'ala lahu syarikun min khalqihi fil ibadati allati hiya haqquhu alaihim. Yang seperti itu sifat-sifat-Nya tidaklah boleh secara syar'i maupun secara akal, secara logika, tidak boleh untuk dijadikan bagi-Nya tandingan, sekutu dari makhluk-Nya, disembah, diibadai, didoai, ditakuti, diharapkan. Yang itu ibadah justru menjadi hak Allah atas seluruh makhluk-Nya. Fakaifa yuj'alul marbub rabban wal 'abdu ma'budan aina dhahabat uqulul musyrikin. Subhanallah amma yusyrikun. Apalagi bagaimana bisa dibenarkan yang marbub, yang makhluk, malah dijadikan rob, bukan lagi sekutu bagi Allah. Hamba dijadikan ma'bud, sesembahan. Di mana akal musyrikin? Maha suci Allah dari kemusyrikan mereka. Padahal mereka tahu sedikitpun makhluk semua ini tidak memiliki apa yang Allah miliki dari kekuasaan dan kewibawaannya, keagungannya, secuil pun tidak punya. Bagaimana tidak dari hadis dan ayat ini saja? Sampai tersungkur jatuh karena ketakutan. Para malaikat gemetar dan goncang dahsyat langit dan bumi mendengar perkataannya. Siapa deh makhluk yang memiliki secuil seperti itu? Bagaimana kemudian dijadikan sesembahan dan dituhankan selain Allah? Qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai hamba, abd. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah hitung semuanya dari hamba-hambanya. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semuanya datang sendiri menghadap Allah mempertanggungjawabkan. Fa idza kana al-jami'u abidan, kalau semua menjadi abid, budak, hamba, makhluk, falima ya'budu ba'dhum ba'dha bila dalil wala burhan, maka kenapa sebagian dijadikan sesembahan oleh sesama makhluk, dijadikan Tuhan, dimintai, diharapkan, ditakuti, nah, orang bergantung kepadanya, berdoa, beristighatha, padahal sesama mereka datang di yaumul qiyamah sebagai hamba, makhluk. Tanpa ada bukti, tanpa ada dalil yang membenarkan kenapa ini disembah dan dituhankan. Toh mereka sama-sama makhluk lemah, tidak memiliki apapun dari kekuasaan dan keagungan. Bal mi bujaradir ra'i wal ikhtira'i wal ibtida'. Mereka hanya mengandalkan akal dan rekayasa dan bid'ah-bid'ah mereka sendiri. Terus dianggap begini, dianggap begitu, ini karena keturunan orang suci kah, ini karena orang mulia, ini karena orang saleh, ini karena ini, karena terlalu kuat misalnya, karena hebat dan seterusnya. Begitu saja kemudian dijadikan sesembahan dan dituhankan selain Allah. Tumaqat arsala rusulahu min awalihim ila akhirihim. Belum lagi Allah sudah kirim, Allah utus para rasulnya dari awal hingga akhir. Tazjuruhum an dzalika syirk. Semuanya para mursalin itu mengingatkan tentang syirik, syirik, jangan, jangan, haram, neraka, azab. Bertauhidlah, ibadahnya kepada Allah. Wa tanhau man ibadati ma siwallah. Melarang mereka dari peribadatan kepada selain Allah. Tentang rububiyah sudah ma'ruf bahwa enggak mungkin makhluk dijadikan ilah, rob, ma'bud, karena tidak memiliki kekuasaan dan kebesaran seperti Allah, tidak memiliki kesempurnaan dan kewibawaan yang begitu besar, dahsyat seperti Allah. Dari situ sudah enggak benar. Belum lagi diingatkan, kitab diturunkan, rasul diutus mengingatkan mereka tentang syirik, tentang ini, ibadahnya kepada Allah. maka betul-betul tidak punya alasan sedikit pun musyrikin untuk membenarkan kemusyrikannya. Tidak akan punya udzur di hadapan Allah. Dari sisi mana mereka akan punya udzur yang menyembah dan beribadah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Intaha min syarhi sunani Ibnu Majah. Demikian dinukil dari syarah Sunan Ibnu Majah. Dalam bab ada masail. Al-ula tafsirul ayah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim. Al-thaniya ma fihi min al-hujja 'ala ibtali syirk. Khususan man ta'allaqa 'ala salihin. Wa hiya al-aya allati qila innaha taqta' uruqa syajarati syirki min al-qalb. Ayat hujjah membatalkan kemusyrikan, terkhusus orang-orang yang bergantung kepada orang-orang saleh, berharap syafaat mereka, meminta-minta kepada mereka untuk disampaikan kepada Allah hajatnya. Makanya ayat ini disebutkan memangkas sampai akar-akarnya pohon kemusyrikan dari qalbu. Yaitu penjelasannya, karena para malaikat dalam keadaan mereka makhluk besar, Jibril, siapa yang tidak mengenal Jibril alaihi salam? Rasul lihat 600 sayap padanya alaihi salam. Satu sayapnya menutupi ufuk besarnya Jibril alaihi salam, dan begitu mulia dan agungnya. Itu pun tersungkur, jatuh, mendengar perkataan Allah. Begitu beliau sadar, langsung beliau sujud kepada Allah, memuliakannya. Kalau itu Jibril, bagaimana dengan yang disembah dan dituhankan selain Allah dari makhluk-makhluk yang tidak bisa dibandingkan dengan Jibril? Terlalu jauh. Bahkan lebih-lebih lagi kalau itu benda mati, patung, batu, pohon, berhala, atau itu makhluk ciptaan Allah, laut, gunung. Nah, yang tentunya jauh di bawah Jibril keagungannya, kebesarannya. Nah, ufuk tertutupi sejauh mata memandang sampai langit sana dengan satu sayap Jibril. Jibril yang seperti itu tersungkur alaihi salam, jatuh karena takutnya mendengar perkataan Allah. Artinya kalau Jibril saja tidak boleh dituhankan dan disembah selain Allah, manusia bergantung kepadanya. Itu syirik. Bagaimana lagi dengan selain Jibril? Kenapa orang bergantung kepadanya, menuhankan dia selain Allah? Padahal dari sisi kekuatan dan keagungan kebesarannya jauh di bawah Jibril. Bahkan yang ini penuh kelemahan, yang selain Jibril ini. Patung benda yang dibuat oleh manusia itu sendiri dipukul dengan pukul besi remuk, hancur. Dikasih petasan kecil saja tar, pecah, hancur. Nah, wahakadha. Bagaimana kemudian orang bergantung dan mengagungkan dia segala-galanya sebagai Tuhan dan tempat kembali dia dalam segala hajatnya. Dia takuti dia ini, subhanallah, al-uqul. Ketika itu hilang dan dicabut dari seseorang, membuatnya sangat hina dina. Demikian kemusyrikan dipangkas, pohon kemusyrikan dipangkas seakar-akarnya dari kalb, karena manusia jika telah mengenal dan tahu kebesaran Rabb-nya yang seperti ini, Jibril tersungkur, semua malaikat jatuh takut, sujud, langit goncang, gemetar, bumi. Hanya karena Allah berbicara. Belum lain-lainnya. Bukan Allah murka. Baru karena berbicara. Masa Allah bicara, menyampaikan wahyunya, mendengar perkataan Allah seperti itu karena kewibawaan dan keagungannya tadi, makhluk-makhluk besar ini pada gemetar, ketakutan, tersungkur, jatuh, sujud, baru mendengar perkataannya. Artinya bagaimana kemudian seorang manusia menyekutukan Allah dengan yang lain, yang bahkan itu membutuhkan campur tangan manusia, dibuat, dipahat atau semisalnya. Bahkan jahiliyah dulu dan sampai sekarang, kalau mereka butuh sesembahan, kurma disusun oleh orang-orang Arab dulu. Ini disusun gini. Nah, ini disembah-sembah sebagai Tuhannya. Sampai dia lapar, ya dimakan kurmanya. Selesai. Nah, bagaimana ini dituhankan, pantas dari sisi mana? Ini dia makan, bahkan dia kunyah sampai lumat, dia telan. Dan berakhir di belakang sana. Bagaimana kemudian, ya subhanallah, ketuhanan harus sesuatu yang sempurna, sesuatu yang paling agung, paling besar, paling segalanya dalam kebaikan dan kemuliaannya, seperti Allah ini dalam ayat hadis. Demikian yang lain, kalau mereka berhenti, orang Arab dulu, di satu tempat malam, mereka butuh air, masak, makan, ini cari batu, jadikan tungku apa untuk kakinya, panci gitu. Nanti kayunya dimasukkan bawahnya. Kemudian walhasil besok pagi dia lihat dari batu itu mana yang paling unik bentuknya, bagus, begini. Dibawa itu sebagai sesembahannya, dituhankan, disembah, begini. Nah, mungkin tempat berikutnya ternyata ada batu yang lain yang lebih unik, lebih bagus, lebih ini buang. Ini yang kemudian jadi sembahnya, bahagia. begitu mereka memperlakukan sesembahan dan ketuhanannya. Sementara sedikit pun itu tidak memiliki kebesaran, keagungan, kewibawaan seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, juga hadis Rasul SAW. Benda-benda ini kalau layaknya benda, kalaupun itu berhala misalnya, dihinggapi burung misalnya, maaf, burung itu ceret, keluar kotorannya di kepalanya berhala itu, mau apa? Bagaimana dia di semua? Hatta besarnya, so besar apa seperti patung yang di mana itu? Hah? Bukan, patung Buddha. Gak tidur duduk begini, gunung dipahat, jadi patungnya apa namanya, Tuhannya Buddha itu apa namanya, pokoknya posisi dia duduk begini, gede bukit atau gunung itu dipahat sama mereka, terbesar, disebutkan patung terbesar di dunia, jadi sembah tentunya. Bukan, wilayah itulah. Entah Cina, entah Vietnam, tidak tahu mana. Walhasil itulah. Anda melihat di Google. Walhasil, sebesar itu hatta. Burung hingga misalnya di kepalanya sini, keluar kotorannya coret di sini. Namanya benda bisa apa? Hatta besarnya begitu. Kan siapa yang takut sama dia? Benda mati. Orang hilir mudik wala takut wala apa. Jangankan orang, semut kecil jalan ini itu melewati bahkan mungkin di kepalanya. Itu dituhankan. Dari sisi mana berhak dia untuk mendapat sifat-sifat ketuhanan? Subhanallah, makanya ayat ini mencongkel segala kemusyrikan dari kalbu. Gak ada yang berhak sama sekali untuk disekutukan dengan Allah. Oh, seperti ini sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini baru berbicara. Baru berbicara. Sudah seperti ini. Kif kalau Allah murka? Ya kalau Allah dalam keadaan marah? Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Baru bicara, baru ketakutan begini makhluknya. Bahkan sekali lagi makhluk-makhluk besar, langit seperti ini yang tujuh lapis, bumi yang sebesar ini goncang gemetar. Nah, malaikat alaihimussalam. Nah, kalau saja mereka berakal. Atsalitsa tafsiru qawlihi wa huwal aliyyul kabir. Tafsir ayat ini, Al-Ali yang memiliki Al-Ulu, yaitu Ulu Zat dan Ulu Sifat. Ulu Zat, Zatnya yang maha tinggi di atas arsy, dan uluh sifat, sifat-sifatnya pula tertinggi, paling sempurna, dan uluhul qahr juga qahrnya, kekuasaan atau titahnya, perintahnya maha tinggi. Dalam artian maha tinggi, pasti semua tunduk dan terjadi padanya. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa mengingkarinya. Ulul qahr. Dan itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak bisa makhluk sama sekali. Ulul qahr. Setinggi apapun itu makhluk. Kalau misalnya itu di militer, taruhlah itu pangap panglima tertingginya memerintahkan kopral, kamu ini di depannya bisa siap komandan, siap panglima, ya ini belakang mungkin dia gerundel, ada apa dia jalani, bisa aja dia nggak menjalani. Dan itu baru satu, baru si kopral satu ini, belum pasukannya yang lain. Dan itu baru di, kalaupun semua taat, baru di angkatan dia dan negara lain, tentara lain. Belum itu tentara, rakyat sipil yang lain, siapa mau tunduk kepada dia? Misalnya dia minta, saya ini jenderal bintang 4, ayo kerjakan gini. Oh, mau orang dengar. Oh, bukan anggota dia, bukan bawahannya. Kok akhirnya nggak bisa menyeluruh kepada orang. Kalaupun ada semu seperti tadi, nggak sempurna. Tidak demikian dengan Allah Ali Uluwul Qahr. Semua makhluk tunduk kepadanya. Yang Allah katakan, yang Allah tentukan, Allah takdirkan kepada mereka, pasti itu terjadi pada mereka. Nggak ada bisa menolak. Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Subhanahu wa ta'ala. Uluwudzat, setiap berbicara tentang uluwullah, maha tingginya Allah atau al-ali, tiga makna ini kamu ingat selalu. Tinggi apa yang maha tinggi pada Allah? Zatnya. Di arsh istawa. Sifatnya. Uluwus sifat, sangat sempurna pada puncaknya. Dan uluwul qahr, pada semua makhluknya tanpa terkecuali, semuanya tunduk, semuanya pasti menerima dan terjadi padanya apa yang telah Allah tentukan, Allah perintahkan. Kibir, yang memiliki kibria dan azamah. Rabi'ah sababu su'alihim an dhalik, sebab pertanyaan mereka, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Pertanyaan malaikat kepada Jibril alaihissalam. Sebab pertanyaan ini karena sangat takutnya para malaikat yang ada semua di tiap langit terhadap perkataan Allah. Makanya fuzzi'an qulubihim, sampai itu diangkat, dihilangkan dari hatinya para malaikat. Kekhawatiran mereka kalau-kalau perkataan Allah itu terkait mereka, tertuju kepada mereka, sesuatu yang tidak akan mampu mereka pikul, sesuatu yang gak akan bisa mereka jalani dari azab misalnya. Mereka sangat takutnya, makanya sampai tersungkur para malaikat ini, karena sangat takutnya. Jangan-jangan ini kepada kita. Allah berkata sesuatu yang kita menjadi objeknya, dan itu gak akan mampu kita hadapi, gak akan bisa kita jalani. Siksaan, azab, karena sangat takutnya sampai mereka terjatuh, tersungkur. Begitu mereka sadar, langsung mereka tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan Allah? Wah, kata. Wah. Ini juga menyempurnakan yang tadi. Kewibawaan dan keagungan bagi Allah ditakuti oleh makhluknya sedemikian rupa. Subhanahu wa ta'ala. Khamisa anna Jibril yujibuhum ba'da dhalik biqaulihi qala kada wa kada. Jibril menjawab dengan perkataannya begini-begini, ini qala al-haqq wa huwal aliyul kabir. As-sadisa dhakara atau dhikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril di hadith Nawas bin Sim'an. Penyebutan di dalam hadis Nawas bahwa yang pertama angkat kepala Jibril alaihi salam setelah mereka semua terjatuh, termasuk Jibril terjatuh tersungkur beliau, dan yang pertama angkat kepalanya adalah Jibril, dan tentunya ini keutamaan tersendiri bagi Jibril alaihi salam. Sabi'ah annahu yaqulu li ahli samawat kullihim li annahum yas'aluna, bahwa perjawaban Jibril ini kepada semua penduduk langit, yakni malaikat-malaikat tiap lewat langit-langit-langit. Semua tanya kepada Jibril, "Mada qala rabbukum? Mada qala rabbukum?" Nanti masuk ke langit kelima, keempat, demikian seterusnya. "Mada qala rabbukum?" Dan ini tentunya menunjukkan ma'ruf posisi Jibril di mereka, di para malaikat ini. Kemuliaan dan keagungannya ma'ruf Jibril di hadapan para malaikat. Oh, beliau yang menerima wahyu Allah, beliau yang mendengar, beliau yang tahu. Makanya tanya, "Mada qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang Allah katakan wahai Jibril? Nah, tsaminah annal ghasya ya'ummu ahla samawati kullahum, bahwa jatuh tersungkur ini pingsan mengenai semuanya dari penduduk langit. Karena hadis mengatakan fa idza sami'a dzalik ahlu samawat su'iqu wa kharru lillahi sujada. Begitu penduduk langit mendengarnya, mereka terjatuh dan sujud. Yang dimaksud terjatuh dahulu, jatuh, pak, pingsan, tersungkur, karena sangat takutnya. Begitu mereka sadar, langsung mereka sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu semua, semua malaikat yang di langit, tanpa terkecuali, alaihimussalam. Tasi'a irtijafus samawat likalamillah. Bahwa langit-langit pun guncang, gemetar mendengar perkataan Allah. Akhadatis samawatu minhu rajfah au qala ra'dah syadidah. Ra'dah syadidah, Rasul sebutkan. Kalau manusia ra'dah itu gemetar kayak layaknya orang kedinginan atau meriang. Kamu sakit meriang, masyaallah Allah, kan gemetar. Ini ra'dah. Syadidah ya, nemen, luar biasa. Apalagi ini posisinya bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Orang kalau ketakutan, padahal manusia pada sesuatu yang dia takuti atau dia ini, gemetar dia. Ini yang gemetar langit. Dan dahsyat gemetarnya karena takutnya kepada Rabbuha. Al-ashirah anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Jibril yang menyampaikan wahyu sampai ke orang yang dikehendaki Allah. Artinya enggak dioper itu wahyu, enggak estafet. Misalnya Jibril menyampaikan ke malaikat lain, sampaikan begini gini gini, nanti malaikat menyampaikan ke malaikat lain, sampaikan begini gini gini. Terus sampai turun ke Rasul yang di kehendaki Allah. Bukan. Is dari Allah, Jibril itu yang membawa sampai kepada Rasul yang Allah inginkan wahyunya kepadanya. Amin. Hadiyah al-hadiyah ta'asyarah zikru istiraqis syayatin. Penyebutan bagaimana para syaitan mencuri pendengaran dari langit, lalu menyampaikan kepada para dukun dan tukang-tukang sihir yang ta'awun bersama mereka. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. الثانية عشرة صفة الركوب بعضهم بعضا. Penyebutan sifat bagaimana mereka para jin satu menaiki yang lainnya sampai ke langit dunia, seperti yang Imam Sufyan sebutkan dengan jari-jemarinya. الثالثة عشرة إرسال الشهب, pelemparan bintang membakar mereka. Illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin, dalam Al-Hijr 18. Kecuali yang mencuri pendengaran, para syaitan ini, dan dia dikejar atau dilempar dengan bintang yang menyala. Rabi'ata asyara annahu taratan yudrikuhu syihab qabla an yulqiyaha wa taran yulqiha fi udni walihin mins qabla an yudrikahu. Terkadang dia terbakar kena meteor tadi, atau terkadang dia Allah takdirkan selamat sehingga dia bisa menyampaikan kepada para dukunnya, wali-walinya dari manusia. Al-khamisata asyara, dan itu tentunya fitnah. Kalau ada yang bertanya kenapa enggak mesti kena, Allah Maha Kuasa, dikenakan Allah Maha Kuasa, tapi fitnah. Demikian bagi manusia, ada saja yang sampai mendapat satu kata pencurian pendengaran itu. Nah, untuk diketahui siapa yang mengimani mereka, mengikuti mereka, siapa yang mengingkarinya. Al-khamisata asyara qaulul kahin yasduq ba'dhal ahyan, bahwa dukun pun terkadang benar. Dan itu kaidah ma'ruf dalam syariat, al-kadzdzab qad yasduq, bahwa pendusta pun terkadang benar, bisa aja benar. Tidak ada yang mengingkari memang. Wah, karena kenapa kemudian ini para dukun, sihir didustakan, tidak boleh dipercaya? Satu, karena itu syariat menentukan demikian. Kedua, karena kebanyak dustanya, ribuan dustanya, sekali dia benar tidak teranggap. Nah, karena walaupun dia, kalau orang berkata bisa jadi kali ini termasuk yang benar, bisa jadi kali ini termasuk yang dia dapati dari pencurian pendengaran. Wallahu ta'ala alam, kamu enggak tahu. Yang jelas dia kadzab, dan syariat melarang kita untuk menerima dan mengambil berita dari mereka, walaupun terkadang dia bisa benar. Dan begitulah al-kadzab qad yasduq. Muhaddithin, kenapa menolak riwayat-riwayat perawi kadzab? Nah, perawi yang diketahui berdusta, muttaham bil kadzib, atau dituduh berdusta, dhaif jiddan riwayatnya, kenapa ditolak? Dipastikan lemah, sudah ditolak. Karena dia pendusta. Bukankah pendusta pun terkadang bisa benar? Dan bisa jadi riwayat dia kali ini benar. Bisa jadi. Tetapi demikian, akibatu kadzibih an an la yuqbal sidquhu. Hukuman bagi para kadzab, orang yang telah diketahui pendusta, bahwa kejujuran dia pun ditolak. Itu kaidah syariat. Hukuman bagi dia, hatta dia jujur ditolak kejujurannya, sudah enggak bisa diterima. Karena dia kadzab. Wa illa kalau dimain-mainkan logika, bisa jadi dia jujur di dalam kalau hadis misalnya, dalam riwayat ini dia enggak dusta. Benar 100% dia jujur. Sejujur-jujurnya dalam meriwayatkan ini riwayat hadis ini. Kalau ditanya mungkin tidak, ya mungkin memang secara logika. Tetapi karena dia kadzab, hukuman bagi dia hatta kejujurannya tidak diterima. Itu kaidah dipakai di dalam syariat. Nah, ini pun demikian, sehingga orang tidak menggampang-gampangkan kedustaan atau dalam bab agar orang tidak bermudah-mudahan dalam perdukunan, praktek sihir dan yang semisalnya. Bahwa hukuman dia berat dalam syariat. Terkait pencurian pendengaran ini, bahwa yang dimaksud ini wahyu. Wahyu tidaklah diketahui oleh ahlus sama, tetapi itu dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari mana mereka bisa mencuri pendengaran, padahal penduduk langit saja Jibril katakan kepada mereka qalal haq wahul aliyul kabir. Isinya apa, intinya apa, enggak disampaikan oleh Jibril, hanya berkata kebenaran. Semua perkataan Allah benar. Adapun perkara-perkara qadariyah, nah ini apa yang Allah tetapkan di makhluknya, di bumi. Nah, Allah berbicara dan itu Allah sampaikan tidak hanya kepada Jibril yang mendengar. Malaikat lain pun bisa mengetahui itu. Karena itu tidak khusus untuk seorang rasul yang Allah tentukan wahyu khusus. Lah, tapi Allah tentukan, Allah tentukan ini, Allah tentukan itu. Yang ini bisa dicuri oleh mustarikus sama ketentuan Allah, qadha dan takdirnya. Ini itu yang ada di muka bumi, apa yang akan terjadi, apa yang begini dari yang Allah tetapkan. Nah, di situ pencuri pendengaran dari para syaitan pun bisa mencuri pendengaran. Wa faqallahu jami'an ma yabdu'u sallallahu alaihi wasallam.